ke mereka mahasang yang dina waktu sena. Oh mangga. Kita ulan. Maneh urang milu. Juragan Amnon antos di dieu. Aya kahayang mah ngiring abdi teh bari aya naon? Neh. Cicing, cicing. Danau apa? Danau. Syah. Eureun salah tindakan anjeun. Wah. Wani-wani muncul siap hadiah jiwa satria Yusuf hiji wiku pasalia tinayang usap direka ikhlas Yusuf tapi usina rame yudir kadong-dong di jiro uksak di luar luis salilana Yusuf ina caikiru ngabungaan tekan usaha ikin ngarusak jalan terkapentingan pribadi kek denawa anjen tepayus ngahukuman karesi anu tangtungan anu mereki istilahna anu saking eskakorotanana jadi pribadi anjen dibisana oge ngaroga halak itu muamah tak menang penten ke diri anjen uang aja dong siap lauk buruk puluh mijah ya cek pamikir kaulah satalung kenah lauk buruk puluh mijah jeng tibatan lauk mijah milu buruk awut-awutan sakame ya kula apal awak maneh triwikrama kasebut ha Prabu Dugalat setra apa jenar setra? Ura pinogawe lepaskan kebisa siadik pikirin anjen dek maka cara kumahan minah kakaula iya siasanu ngahalangan kain di pencet anjen buka karep dek ngarusak manusia dek nantungkan perang dek ngarusak alam sakabe kula apa karena pancen anjen anjen teh tukang sasapu tugas kena tunggal tugas naon pikeun nyantungkeun adil jeung bener nungkulan nu kadolima nu kajahatan nu kamurkaan jeung nu kaserakahan tapi dina waktu ayeuna anjeun deuk nyieun rurujut ka ancuran alam can waktuna Wisnu areun lepaskeun heg atuh heg atuh maneh nian areun kula diecangkeun ieu wiku tukang tipu ti siwa. Nuhun satria Arjuna. Coba kadieu. Dawala geuning maneh ka dieu. Sumuhun kulan. Aya ta satria ti mana aduh kada penak di jalan kabeh oge bageur tetek abdi teh. Oh, kumaha bageur kan? Ih, mara duit ka abdi. Tasna dawala 500 na buru-buru ududna karieukeun kitu. Temanya. Mang Mandala, kulan. Bawa ka dieu Arjuna. Mangga kulan. Prabu Drugasetra. Kulan. Coba kula minta katrangan awak maneh urang mana saha ngaran sabenerna kaula sangian dewa nanaon tah nyabut asa banyak iya wae ngadeng nanaon dia asa inget ka dosa kali ketuan serang abdi geus calik-calik beulah aya nanaon teh moal tiasa naon-naon wiku Datang gaduh naon-naon pan? Yeah. Pan moal naon tadi oge? Ya. Yeah. Ayo dongkap kan dia buat berikutnya di naon-naon. Naon-naon bentuknya tadi na oge? Ya. Ijin, gak wala. Ya. Ngomong-ngomong di dia sarang abdi. Pada ngelemar di dia. Ya ampun, gak wala. Cijin, asyip gak wala. Duh, asyip. Keke ulah tarik nyebat badinya kaula erar erar na erar kuna maaf rumah saku maha ngerar kaula tetugas bikin sesaku ngan bani kufu naun upusin we kaula teka dua jam pusin kumaha. Ye orajuna gawena an ukur jigor-jigor kabobodo buring aska ciciwas. Tukang kabobodo tenyo kasamaran tinga. Mataku kaula kasopatina dicokor. Kulanyan fitnah karayatnya. Kagok kuja pamimpinah poekin rayatnya kena rusak kapitnya. Hei. Wisnu. Ular. Kalau bahkan nyata regepkan ku angin, lamun angin tindakan sewenang-wenang kia jadi ngharapkan angin teh kehancuran jadinya. Nyatanya ah angin ke rakyat, nyatanya ah angin ke sebagai negara, nyata era ku tugas angin tukang sesapu. Nyata era ku tugas angin tukang sesapu. Kau lagi guluh kayu iku salilana ucap ular elo jika benangnya tapi usina mataknya rusak sang cincin. Jal masa pengisir alam. Kek? Nyaun satria. Tegasnya kau ada nyarita. Angin teh acan waktu na atuh. Sebab? Namun angin. Trilikrama dina waktu ayana. Ya dunia rusak. Ya dunia hancur. Nah telah kena angin tengah harapkan kerusakan. Luh biadab tirasi komayana namun gitu. Luh jegor-jegor kamu bodoh tibatan Arjuna. Tului. Ayo dari pokok itu. Kekurangan tului jalan kepira bila kadar. Nyalawan dua jelema Drona jeng Arjuna. Bikin numpas kadoiman jeng salahna. Nah maka jeng guru trilikrama segala rupa. Kering atu Wisnu, ari urusan pribadi mah ulah dibawa karena urusan anu penting. Ulah dibawa karena urusan wewenang anjin. Kisah nepi kanan nasih. Jadi anjin ditugaskan pikir sesapu, nangtungkan berdekat ini, anjin di waktu ini, nangtungkan kadoliman di kemurkaan, nyarapkan kerusakan di alam, anjin bakal menang wilalah, tihian jagat nata behdi nak behdi tunah yang mahatunga, behdi tunah pisan tih yang hidiwasa, anu ngerasakan urang di anjin. Masyawe geloh juga coba anjen tepikan yang fitnah ke rakyat penawa kuantaran pusing karduna tepikan rakyat ke bawah pukul gengena ay ke rakyat gerusak tentu ya tebakan nampuhkan ke pemimpinan padahal anjen anu menjawab nah tak ingat sudah poek tak iya ku ngaku nafsu anjen deh. Anjir, kentawala cek balik. Emang, kentawala? Tehula antos, ii. Tehula, kena. Kopi suku nama. Dorna? Tak siapa tak kudu di telingan ke siwawal. Dorna? Iya. Dengar ku anjir, Dorna. Di waktu anjir nacing. Atuh, Dorna. Diragunakan keranyangan anjenu sebenarnya ulah kerimunan ku sifat nafsu dititah ku sifat kahayang albikanian ku sifat curik nyuri anu sumurup ka manusia nyata istilahna setan berkasakan coba ngajeng jahil gitu itu udah tuh bisa walak ayak awak di pencet tadi kapan cek angin tadi dan yang teh mual naon-naon Dorna? jadi naon-naon anjeun teh pipiluan kana ieu urusan. Oh. Nah, kunaon atuh anjeun teh? Tenanaon, tenanaon. Cicing da wala, cicing da wala. Tong tong serapkeun kitu mun dirinya nama. Cicing da wala. Tong tong bubu eta. Jadi yakin angin datang ka dieu teh ditnin bibit purujit inung rurusuh. Lain deuh ngawajuhan ilmu kadangjangan ka Ki Arjuna. Tapi anu puguh mah angin teh dikabogaan tekad nipu batur keur kepentingan pribadi. Oh. Hmm? Jeung pisan pisan. Nah angin waru masa tapi ka pasupati diabuskeun kana harti pasu paranti pati paeh keur ngaruksak jalma sarta pikeun nahan alat pikeun satria padahal geus jauh tina harti bisa anjeun teh naho hartina pasupati pasu teh sato pati paeh jadi keur mahan sato sareng manusa tangtunganna tapi lamun geus kasatuan wajib dipaehanna ku satria nu nyangah tugas ti agara sisa anu deuk ngaruksak susah mudah kancurkan kapten teman negara yang bangsa. Oh, upama sehingga bisa diungkulan ku hukum dasar keadilan hal tentu. Nah, jadi adil sebenarnya bakal guna. Oh. Perlu dihukum pati, dihukum pati. Perlu dihukum gantung, dihukum gantung. Perlu dihukum seumur hidup. Antuk dihukum seumur hidup. Hmm. Gumantung karena amanah masing-masing, jeng karena enteng, jeng bangana. Nah, ikhirannya, nah, atau mawa karena politik karusakan si negara. Ya. Oh. Supaya ya pasupati benang ku angin di mana geus benang ku angin Arjuna bakal lemah dina mangsa perang anu bakal datang. Jadi Arjuna teh supaya teu boga naon-naon kitu karep anjeunna. Sabalikna anjeun Arjuna, Arjuna, Arjuna eling anjeun kudu ingat anjeun teh Arjuna. Hiji satria anu nyangking kawajiban kudu ngabela nagara katupan sina. Kumu mun ingat kana sumpah satria mah dengek ku anjeun Arjuna. Cing. Hmm? Teu kapi nu gawe satria. Dengek Arjuna. Dengekeun ora Arjuna sia wawala. Satria geus kakurung ku sumprah anu utama netralkeun tujuh fakta lamun teu salah. Yupi ka hiji satria. Nomor hiji. Ka hiji pok ngomong anjeun tapi ulah reuk dibarengan ku bohong. Kadua. Kadua dipercaya ulah deuk karuksak. Katilu, katilu amanat kudu ditepikeun. Kaopat ulah ngabejakeun rahasia pribadi, sokomo rahasia negara. Dupi kalima, kalima mun angin debat, ulah deuk dibarengan ku nafsu. Tujuh karena dasar musyawalah anu make akal pikiran sarta dioboran ku ilmu, pikeun nuju karena repeh rapih kertaharja. Sarupari paus teh mah kapan anyuran ti pangagung pan kitu. Akur jeung batur sadapur. Jeung batur sakasur. Jeung batur sasumur. Tuh pan kitu. Tugas oge. Ayeuna dogdag teu pupuguh. Tupi ka genep kulan. Ka genep. Mun manih kasulitan ulah. Ngaragragkeun cimata sareng kali meunang peristiwa. Aye ka perempuanan ku sireuh mah meunang kulan meunang tah meunang. Cicing mah lah cicing. Oh, aye ka perempuan mah meunang wae pang. Ya. Katujuh ulah mentingkeun kapentingan pribadi, cing bisa angin manerikeun pribadi tapi tonyolkeun ka pribadi, naon kapentingan umum. Oh. Tentukeun demi nagara jeung bangsa. Di dia manusia paeh bahkan yang kenyasa kira kepentingan anak jeng masa namun dimana masa anjin ajal tumiba. Kena karena istilah maung paeh ni akan belang gajah paeh ni akan gading manusia maut jauhi nya gitu cingin yang kenyasa menatak kalau dipamrih kemang peatan anak ke umum Rumaus. Kade, kade. Ulah pahili anye. Kadanyangan iya setegas napikan ngalesu kalbu. Umah mana. Anu tebih tina sifat sirik pidik iren parasan berupak rumpak kiri dengki jahil kaniaya upat simuat poyokan cegekan serihan usilan gerehan tekaupan jeng tepayaan. Oh. Ujung tak kabur bari jeng ria. Tak iya anu bakal ngahalangan raget kasampunan jatining manusia hirup. Tapi ayahnya Mas Satria Arjuna. Anu telepasnya kewajiban cekaulah tadi. Anu telepas itu tugas cekaulah tadi. Tekapi nodamal kaulah rumah. Eh, Maha Prabu. Tinggal setra. Ular. Gera laan baju angin. Gera pulang ke nepas sepati. Gera pulang ke nekana bubuyang utang tu. Serta perhatian kaulah. Sing bisa dijalankan ku angin, lamun bener angin bet nangtukeun bener jeung adil, nah bet gebet nangtukeun karusakan di alam. Yeah. Atuh moal anu walagri, na Wisnu ya alam teh moal anu walagri eta alam teh. Rumahnya Satria ulah diganti baju ayeuna Arjuna. Ulah hampura Arjuna ulah di nagara di jero nagara parijeung diwat sabab ulah teh nempatkeun diri di tempat dipake tawajuh guru anjeun ngumpulkeun ilmu kaya kaula teu ngarti naon sababna ieu ilmu make jeung mamawa ka inventaris nagara pasupati nu matapu kaula dicakar kula teh nyaah ka panawar. Kula teh deudeuh ka panawar nanya kitu panawar teh loba cilaka ku barang siga. Tanya teh Arjuna. Bener kitu Satria. Emang bener. Cilaka na panawar teh ku barang jiga jiga nya tapi lain padahal lamun nyokot kana hukum jiga teh eta barang lain. Aing nya nu asli. Jadi lamun sik anjeun make kabijaksanaan make kawaspadaan di dieu anjeun bakal bisa nempo ka urang-urang pihak katilu oknum kasebutna sanajan di petian besi tangtu bakal kabuka. Ayeuh. Hmm? Teu kapina gawe. Ulah urang teu mulang diri. Prabu Jingala Setra leungitan pemih ilang tanpa kerana. Sangekan teng Sri Nalendra Kresna Prasang Negara Jingala Manik. Punten paman, yening anger, hapunten, hapunten, di dieu netelakeun kadang yang anu dianggo ku salira, kabatra anu dipake ku kaula, pada pada nyangah pancen, ngan ieu teh dua teh nyahiji, hiji teh papisah. Eta keneh namun generasian dia panuhun panuhun ulah deuk ngahewa kana kasatriaan anu mancen tugas demi kasalametan nagara jeung bangsa. Wah sagali-gali deui da mang mah dititah ku Suyodana. Anu mawi supaya panawa eueuh kakuatan padahal mah mada teu maksud sumpahna oge cing gempreng mah mairaheun teuing sok daek ngagorengan jelema di baheula oge. Bupi salira teh eta saha Satria antos mah kasna antos kaula bade nyuhunkeun ka tawis kamaningan galih mangga gera pulangkeun deui eta pusaka Paswati tapi Pati. Kula cingala sekin. Bawa Pasopati. Ye, jadi nyangakeun Pasopati. Itih. Keningan asa teka hartus danu namutna teh astra jinga. Akang, yai. Margi akang teh selempang hariwang bok bilih. Ye. Pasopati bari diancur ku pamanwiku sabab cenah ieu teh nyana karuksakan. Nah. Teu kapindo damel. Namun kaula teh aya barang teh kaharti. Dina perkawis naon? coba Gatut Kaca anjeun rumah sak nyokot Astra Jingga ka Tumariti. Waduh, wantun sumpah paman. Tepisan-pisan kaula. Eta agan pantuan keripik sampeu harita teh. Tuing, sieun wala. Ah, tong sok kitu. Kan saur agan teh ieu teh kanggo ngabantos-bantos ngajagi di dayo. Pan dipriogikeun teh ka mana? Ya da rumah sak da wala. Aya nu sumping datang nginjam cari nginjam panon abdi. Jadi wa lain nepakeun gegeleh ka Gatot Kaca, namun ieu teh mangrupakeun kamitikeur para satria amarta khususna Gatot Kaca cing bisa nyaring pikiranana. Oh. Tugas katantuanana nyaring pikiran. Eling kana tugas katantu. Teu kapindah mah. Wa lain nepakeun gegeleh sategasna ua anu nyokot asa jingat teh ka tumaritis. Lupi pun lanceuk di mana ayeuna? Pengen temua apa leun di dieu aya naon-naon da sieutana da teu aya. Pati, laan bagaimana? Ulik kejati pulang ka asar da dia Astra Jingga. Hunsi. Nah, tas wawalak mun ti tadi dewek kitu. Ya. Pandewek magenah itu nyaho riweuh naon-naon di dayeuh. Ada dewek mah cinaon-naon pan. Nyaha. Katanya ge tinggal cinaon-naon dek mah di cenah kawe ku juragan anom sugan teh mah nyingareupan naon-naon. Kabeneran mah ieu aya dangiang naon-naon. Ah geus da wae. Tomohon. Sanes atuh mahawiku bilih bade barang tuang naon-naon atuh kanya. Ah geus da wae ngomong jeung. Tomohon. Antak ulah naon-naon atuh. Kabe oge. Bisa aya kajadian naon-naon, aya we naon-naon tan. Yeah. Deuk pejet kaos teh petek. Geus da wala era, da wala jauh. Cuma mun bari kana naon mulih teh dia ka itu. Da wae yakin mah naon-naon atuh. Geus yang. Nah, turkeun ibu nuhun kana yasa salira satia. Dina resan dia namun kaulah tenyuhkan buktos anu tangtu dupi salira teh. Aya hubungan anak naon ieu teh. Tudika salira campur kana urusan bari jeung kecap anjeun saeutik ka hartiku kaula sarta bisa meupeuh kana jiwa kaula inget kana tugas kaula pancen ti maha tunggal. Jadi kaula teh era ku pancen pribadi. Ampura satria kaula moal sia kali-kali deui. Oh sae, sae. Nanging hapunten, hapunten anu kasuhun kaula wuluh kena waktu mi bapak kena zaman mangsa naki warit ekir ayah naon-naon. Anu ngawujud gen mual ayah naon-naon bayi ayah. Anu te naon-naon bayi ayah. Tapi milu naon-naon bina waktu naki ayah naon-naon nyata mahadangnya. Muga ya wiku te cing bisa ngajalankin tugas ilmu dan utang tu demi kira pribadi na umum. Na masyarakat. Nah, pas tingali kaulah saha setegas na. Pulih kejati pulang kasar dan dia lurah semar kuda pawan. Oh iya. Paingan da bapak euy. Yang kirang tara naon-naon eca bapak. Kicup, kicup tapi dina waktuna keur aya naon-naon bet. Milu naon-naon. Dedeh kakang semar gening kakang semar keneh kakang semar keneh. Anu meraskeun kana ieu pasualan. Teu kapindo gawe. Dina resan di kaula bakawan sudeui kana kapribadian tadi kasatiaan. Deuk nangtoskeun jiwa kapahlawanan anu tangtu. Muga-muga meninggalih ngapunten kana samulaya kapatan kaula Raka Batara. Oh, aya nuhun nuhun nuhun. Dina resan ieu urang parantos ayeuna kasalametan. Tapi hatur ka kakang Semar Pudapawana, nah urang tangtoskeun langsung barang tenan di Madukara atawa di Amarta. Saya nama di Amarta we. Dupi kali musada ieu dina pesak isin abdi. Di mana Kang? Di nagara ieu sun ujung Maruta. Prabu kala Maruta penjelmaan Rancasanu. Tapi nah, urang baranten, urang tangtoskeun nasib syukuran saparantosna ieu kajantenan. Sarta urang langsung jajapkeun paman wiku ka sokalima muga-muga hal ieu salira ulah bade ngarubuhkeun kana pancen satria di Amarta ieu. Teu kapindo damel nyuhun. Jangan hayu dawala urang pada mulang ucu. rasa di kesyukuran. Para mitra anu mika cinta sareng mika didih di serenganku ka resepna kana sisna wayang golek anu nembe diproduksi ku Jugala Rekor produksi ngaran ngabuka lalampahan sang yang dewa nanaung rupina parantos tutup kapungkas kumansa lalampahan parantos dugi ka mangsana ayat dina kamulusan kerahayuan sareng ayat dina kasramta mudah-mudahan muntur kolgu jemar manah meninggalih ngapun tentunya semudaya kerapatan ageng alitna khusus di pribados umumna tirombongan seni sunda wayang golek diri harja dua wirujeng kantun hapun ten sakali di tina samudaya kalpatan mudah-mudahan kapayung biasa riunung turun dina acara lalampahan karyos produksi anu bakal bungka wirujeng kantun muga urang aya dina anugrah kabarokahan sareng kaslametan sakali salamet tetep salamet sakali rahayu tetep rahayu.